Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-musannif al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Adabul muzakki, adab-adab orang yang mengeluarkan zakat. Wa min adabil muzakki, dan termasuk daripada adab orang yang mengeluarkan zakat, allati tata'akkadu alaih, yang sunnah dan dikuatkan sunnahnya atasnya, an yakuna tayyiban nafas, yang sekiranya jiwanya baik dan senang, bi ikhraji zakah, dengan mengeluarkan zakah, farihan masururan, juga siamah senang, mustabsyiran mumtinan lil mustahik, dan dia merasa punya hutang belas budi kepada orang yang berhak mendapatkannya, biqabuli zakatihi minhu, dengan menerima zakatnya darinya, ghairu manin alaihi biha, tanpa dia menyebut-nyebut perbuatan baiknya kepadanya biha dengannya. Fa innal man bisadaqah, karena menyebut-nyebut sedekahnya, muhbitun li thawabiha, termasuk menghilangkan pahala sedekah itu sendiri. Jadi di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan adab al-muzakki. Adab yang artinya tata cara atau sopan santun atau apa yang sepatutnya dilakukan yang berkaitan dengan zakah, dan juga sama dengan zakat adalah sedekah, karena kedua-duanya adalah sedekah. Kalau zakat adalah sedekah yang wajib, sedangkan sedekah yang biasa kita katakan itu adalah sedekah yang sunnah. Dan adab dalam memberikan sedekah, maka di situ sebenarnya banyak sekali yang seharusnya orang yang mengeluarkan sedekah untuk melaksanakan adab-adab tersebut, sehingga pahala daripada sedekah yang dia lakukan itu sempurna, ya, dia dapatkan pahalanya, tidak ada cacat, tidak ada pengurangan, dan dia menjadi atau menjadi bekal baginya nanti di hari kiamat yang menyenangkan. Oleh karena itu banyak sekali di antara orang-orang yang mengeluarkan sedekah tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sedekahnya, karena tidak ada adab, karena tidak ada sopan santun, karena tidak ada atau tidak memenuhi anjuran-anjuran yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ini yang terpenting, karena inilah yang berkaitan dengan diterimanya amal ibadah kita atau tidak diterima, atau berkurang, atau mungkin tidak ada pahala dalam ibadah kita. Adab bersama siapa aja, kita beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beradab dengan Rasulullah, beradab dengan ulama, beradab dengan orang tua, beradab juga dengan orang-orang soleh, beradab dengan sesama saudara orang muslim, itu semuanya sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Berbicara tentang adab as-sadaqah, maka diantara adab sedekah tersebut, ini yang utama, tentunya kita mengeluarkan sedekah itu dengan ikhlas. Tidak ada di situ kita melihat hal lain selain kita hanya mengeluarkan sedekah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita melihat di situ ingin kita dipuji oleh orang, di situ kita ingin, ya, disebut nama kita oleh orang-orang, atau kita ingin, ya, ketika kita mengeluarkan sedekah, atau kita malu kalau tidak mengeluarkan sedekah di depan orang, Itu semuanya termasuk tanda-tanda daripada tidak ikhlas ketika mengeluarkan sedekah. Jadi kadang-kadang mungkin biasanya di masjid ketika Jumatan di situ disodorkan kotak amal, satu persatu berpindah. Kadang-kadang kita mau mengeluarkan uang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkannya karena malu misalnya, yang lain mengeluarkan, yang lain memasukkan fulus, yang lain memasukkan uang. Kalau anak tidak memasukkan uang, anak malu sama yang lain. Atau kita malu karena yang kita keluarkan, yang kita masukkan jumlahnya hanya sedikit. Ya Allah, lebih baik kita tutupi dengan tangan kita, jangan sampai yang di samping ini ngelihat. Ini tanda bahwasanya di situ ada riya. Tidak sempurna ikhlasnya dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat orang lain. Tidak semata-mata hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang orang lain. Mau orang lain, ya dia orang lain mencaci dia atau membicarakannya, dia tidak mengeluarkan sedekah, terserah. Mau orang lain mengatakan dia sedekahnya sedikit, terserah. Oh, dia tidak mengharapkan pujian orang, dia tidak mengharapkan orang lain memujinya, tidak mengharapkan orang lain mengatakan fulan itu sedekahnya banyak. Dia hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dipuji, mau dicela, mau disebut dengan kejelekannya, semuanya dia tidak mempermasalahkan. Itu tandanya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Setiap amal perbuatan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia, tidak akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini sesuatu yang sulit kita dapatkan, karena dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya sesuatu yang paling mulia, paling agung, yang naik dari bumi menuju langit, yang diterima oleh Allah adalah al-ikhlas. Itu suatu yang sangat-sangat artinya sangat mahal harganya kalau betul-betul kita ikhlas dalam ibadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga, jangan sampai kita ujub. Ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita mengeluarkan sedekah, jangan kita ujub. Apa itu arti ujub? Kita ujub, kita merasa berbuat baik, kita merasa berbuat sesuatu. Dengan itu kita merasa kita lebih afdal daripada orang lain, tanpa kita melihat bahwasanya sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya dan semata-mata hanya karena taufik Allah dan kudratnya Allah dan qadha Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal yang kita lakukan, mau kita sholat, mau kita baca Quran, mau kita sedekah, semuanya itu semuanya semata-mata karena Allah menakdirkannya. Kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak akan kita bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut. Kalau Allah tidak menakdirkannya, tidak akan kita berada di masjid ini untuk menghadiri majlis taklim. Kalau Allah SWT tidak menakdirkan, tidak menginginkan, tidak akan kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan syukur kepada Allah, istighfar kepada Allah pun tidak akan kita bisa kita lakukan kalau bukan karena kudratullah SWT. Sehingga perlu kita bersyukur kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, syukruna yahtad ila syukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, karena kita merasa amal ibadah yang kita lakukan semata-mata karena takdir Allah, taufiknya Allah, kekuatan Allah, kemudian kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah kamu beri aku taufik, kamu beri aku hidayat, beri kekuatan sehingga kita bisa melakukan amal ibadah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat tersebut. Syukur itu pun katanya Rabi al-Adawiyah tetap butuh untuk syukur, butuh untuk disyukuri. Kenapa? Karena kita syukurnya pun juga karena siapa? Karena taufiknya Allah, karena hidayat Allah. Perlu disyukuri syukurnya kita. Sehingga kita pun jika kita mensyukuri syukurnya kita, syukur yang kedua pun juga perlu disyukuri dan tidak ada selesainya. Artinya apa? Harus setiap saat kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, termasuk perbuatan ibadah yang kita lakukan kita syukuri karena itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita melakukan ibadah dengan itu kita tidak melihat Allah, tapi kita melihat kepada diri kita sendiri. Oh, ana sedekah 1 juta. Lihat ana membantu masjid sekian-sekian, ana membantu orang-orang fukara, orang-orang fakir dengan sekian-sekian Dia tidak melihat kepada Allah, siapa yang memberi? Kalau bukan Allah SWT, dia tidak akan mempunyai uang. Siapa yang memberi taufik dan hidayah sehingga terlintas hatinya, sehingga ada di dalam hatinya niat untuk bersedekah? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak diberi hidayah, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tersebut, tidak akan dia lakukan. Semua orang-orang yang masuk Islam pun karena taufik Allah, hidayat Allah. Sayyidina Umar bin Khattab dulunya adalah orang kafir, menyembah berhala, dan berulang kali sudah pernah mencoba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang hidayat Allah, datang taufik Allah, masuk Islam, menjadi orang yang mulia di antara orang-orang Islam yang lainnya karena taufik Allah. Sehingga tidak perlu kita merasa dengan sedekah kita, kita merasa lebih mulia daripada yang lain. Itu yang namanya ujub. Tanpa kita melihat, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga daripada adab yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini, Imam Abi Abdullah Al-Haddad, kita melakukan sedekah tersebut dengan perasaan yang senang, dengan perasaan gembira. Bukan karena berat, bukan karena terpaksa. Karena ketika kita di depan orang, kemudian tahu-tahu ada orang meminta-minta kepada kita, mau mengeluarkan, kita butuh. Tidak mengeluarkan, malu kepada orang-orang. Tidak enak dilihat orang kalau tidak mengeluarkannya dengan perasaan berat. Percuma. Kalau ada perasaan berat kita mengeluarkannya, tidak sempurna sedekah kita. Tidak sempurna juga zakat kita. Kita keluarkan zakat ataupun sedekah dengan perasaan senang. Karena sebetulnya itulah harta kita yang hakiki, harta kita yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah kamu lebih suka kepada hartamu? Apa kamu lebih suka kepada harta orang lain?" Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tentunya setiap masing-masing daripada kita lebih suka kepada hartanya sendiri daripada mencintai harta orang lain." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ketahuilah bahwasanya apa yang kamu keluarkan fisabilillah untuk zakat, untuk sedekah, maka itulah sebenarnya hartamu yang hakiki. Dan apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan, itu bukan hartamu, tapi itu harta orang lain." Kalau kita pikir-pikir kan seperti itu. Kita simpan uang kita di bank, kita simpan uang kita di celengan. Tahu-tahu kita meninggal dunia, siapa yang menikmati? Orang lain. Yang dihisap dia. Tapi yang menikmati orang lain, padahal dia yang dihisap. Dari mana dia mencari uang tersebut? Dikemanakan uang tersebut? Itu yang dihisap bukan orang lain, tapi dia sendiri. Tapi yang menikmatinya orang lain. Jadi apa yang kita tahan, apa yang kita simpan, itu bukan harta kita yang sesungguhnya. Tapi ketika kita mengeluarkan uang untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita yang hakiki dan itulah harta simpanan kita yang sesungguhnya. Ketika kita mengeluarkannya, baik itu zakat, sedekah atau untuk membantu orang lain berbuat baik, maka disitulah disimpan oleh Allah di akhirat. Yang kita akan dapatkan betul-betul celengan kita, simpanan kita nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan senang. Alhamdulillah kita punya celengan. Adapun yang kita simpan atau yang kita makan selesai menjadi kotoran. Kita beli pakaian, kita pakai satu tahun sudah usang. Akan binasa semuanya, tidak ada artinya semuanya. Tapi betul-betul harta yang hakiki yang kita miliki adalah yang kita infakkan fisabilillah sementara. Oleh karena itu sepatutnya katanya Habib Abdul Haddad, bagi yang mengeluarkan zakat ataupun yang bersedekah, baik sedekahnya dengan sedekah yang banyak atau sedekahnya dengan sedekah yang sedikit, maka disitulah sebenarnya dia sepatutnya untuk senang ya dan gembira, karena dia ternyata diberi taufik oleh Allah SWT untuk berbuat baik tersebut, dan ternyata Allah SWT memberi kekuatan kepadanya sehingga dia bisa melakukan sedekah tersebut. Ini yang dikatakan pertama adabnya oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Kemudian juga termasuk yang disebutkan juga di sini, jangan kita itu kalau bersedekah kepada orang kita merasa bahwasanya kita berbuat baik kepada orang tersebut dan orang tersebut mempunyai hutang budi kepada kita. Tapi sebaliknya, katanya Habib Abdullah Haddad, yang normalnya orang ketika kita memberi sedekah kepada orang, kita ini kan merasa telah berbuat baik kepada orang tersebut, dan orang tersebut punya hutang budi kepada kita. Malah kalau perlu kita sebut-sebutkan nanti suatu waktu, ingat kamu, ingat dak 2 tahun yang lalu di depan rumah aku beri kamu 100.000 rupiah. Lupa apa ya Hanno, lupa, mungkin kamu pura-pura lupa. Ya, ini kata-kata yang seperti ini namanya alman, menyebut-nyebut kebaikan. Dan menyebut-nyebut kebaikan itu menghilangkan pahala daripada ibadah itu sendiri. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah SWT dalam Quran, jangan kamu hapus, jangan kamu sia-siakan pahala sedekahmu dengan hanya menyebut-nyebut kebaikanmu. Ini man, dan man ini bukan hanya dalam sedekah. Apapun, setiap kita berbuat baik kepada orang lain, mau itu sedekah atau yang lainnya, kalau kita menyebutkan dan mengingat-ingatnya, itu namanya alman, dan itu bisa menghapus pahala ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, ya, dikatakan oleh ulama, tidak boleh orang mengingat-ingat kebaikannya, dan itu bisa menghapus pahala ibadah dia sendiri. Kecuali 3 hal katanya, kecuali 3 orang. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, jelas sudah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada hamba-hambanya, hei wahai hamba-hambaku, kamu ini jangan merasa sombong karena kamu beriman, karena kamu muslim. Semua iman dan Islam kamu karena aku. Kalau Allah yang mengatakan seperti itu, sudah jelas sudah. Juga demikian Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai fulan, kamu ini dapat hidayat karena aku, kamu ini menjadi orang baik, menjadi bahagia karena aku. Itu Rasulullah. Orang yang bersih hatinya tidak mungkin dia ada niat jelek dalam hatinya, ada niat kotor dalam hatinya. Juga demikian orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua, mungkin kadang-kadang orang tua seringkali ya mengatakan kepada kita sebagai anaknya, atau kita sebagai orang tua mengatakan kepada anaknya, ente ini ya apa, anak ini sudah merawat ente ini 10 tahun, mengeluarkan uang ini banyak, tidak sedikit ya, susu aja 1 bulan sekian, pakaian sekian, ini sekarang ente tidak mau taat sama anak. Dia sebut-sebutkan kebaikannya. Apa menghilangkan pahala yang dia lakukan terhadap anaknya sendiri? Kita katakan itu pengecualian. Pahala orang tua tidak akan dihapus dengan menyebut-nyebutnya kepada anaknya sendiri. Dan juga dikecualikan seorang guru kepada muridnya. Ketika seorang guru mengatakan, kamu ini aku ajari ilmu sekian-sekian tahun, tidak ingat kamu itu dulu tidak bisa baca, sekarang kamu pinter. Tidak ingat kamu tidak bisa apa-apa, tidak mengerti sholat, sekarang kamu pinter. Ingat itu. Guru mengatakan seperti ini tidak menghapus pahalanya dia mengajari murid tersebut sehingga menjadi pinter. Tapi selain tersebut, selain Allah dan Rasulnya, selain orang tua, selain guru, kalau menyebut-nyebut kebaikannya, maka bisa menghapus pahala ibadah orang tersebut. Jadi termasuk daripada adab sopan santun ketika dia mengeluarkan sedekah kepada orang lain, jangan disebut-sebut sedekah tersebut. Itu termasuk minal adab. Kemudian juga dikatakan di sini, dikatakan juga, khairu malin alaihi biha fa innal man bisadaqah muhbitun li sawbiha. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu sia-siakan pahala sedekahmu, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, juga adza artinya menyakiti. Ini juga termasuk adab ketika kita memberi sedekah kepada orang, jangan memberinya dengan menyakitinya. Ketika kita beri ini nih 5.000 anak kasih, tapi jangan datang lagi ya, awas, perasaan hati sakinya, baru datang kok datang lagi, ini sudah kurang ajar dia. Ini semuanya kata-kata yang menyakiti hatinya. Ya, ya sudah sih. Kata-kata seperti ini atau apapun yang menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut, itu juga bisa menghapus pahala yang kita lakukan daripada pahala sedekah itu sendiri. Nah, ini diwanti-wanti oleh Habib Abdul Haddad. Juga demikian, wala yambahilil muzakki an yakun karihan li ikhraj zakah. wal yahzar min zalik fa innahu min sifatil munif, min sifatil munifin. Katanya juga dikatakan orang yang mengeluarkan zakat jangan dia terpaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Hati-hati karena hal tersebut adalah sifatnya orang munafik. Sifat orang munafik ketika melakukan amal kebaikan dia lakukan karena bukan karena Allah tapi karena terpaksa untuk menutupi dirinya yang dia sengaja menampakkan Islamnya tapi batinnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Seseorang ketika bertambah hartanya, bertambah kebakhilannya, bertambah pelitnya, itu penyakit daripada harta. Sehingga tidak salah ya, dalam cerita yang di zaman Rasulullah SAW, ketika itu Sa'labah menghadap kepada Rasulullah, dia seorang yang sangat miskin, bahkan ketika sholat pun harus bergantian pakaiannya dengan istrinya untuk sholat. Dia tidak punya baju dua, bergantian dengan istrinya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Rasulullah di masjid, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqani malan, tolong ya Rasulullah doakan aku, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar Allah memberiku rizki. Khalil tu'addi syukrah khair min kathir la tutiku. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, sedikit yang diberikan oleh Allah kepadamu tapi kamu syukuri lebih baik daripada Allah memberimu banyak tapi kamu tidak bisa mensyukurinya. Tidak bisa mensyukurinya ya. Mensyukuri dalam arti di sini mensyukuri menggunakan harta tersebut untuk Allah, menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang meridhai Allah. Dan dengan harta bukan dia menjadi lupa akan kewajiban Allah. Bukan dengan mendapatkan rezeki dan harta dia bermaksiat kepada Allah. Itu berarti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tidak dapat harta. Katanya Rasulullah seperti itu. Lebih baik kamu itu miskin artinya. Daripada ketika kamu itu kaya, tapi kamu lupa sama Allah. Ketika kamu kaya, kamu maksiat kepada Allah. Lebih baik miskin. Sehingga tidak salah dalam hadis Qudsi dikatakan yang artinya, sebagian hambaku ini, tidak ada yang pantas baginya kecuali keadaan fakir. Karena kalau dia anak beri kekayaan, dia nanti akan kafir. Kalau aku beri dia kekayaan, dia akan maksiat. Sehingga aku tidak beri dia kekayaan, sengaja aku jadikan dia miskin, itu untuk kebaikan dia sendiri. Dan sebaliknya juga, sebagian daripada hambaku, aku sengaja memang aku jadikan dia orang kaya. Karena aku tahu kalau aku jadikan dia orang miskin, dia bisa menjadi kufur, tidak ridha, tidak sabar dengan kefakirannya. Sehingga itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Sa'labah diam. Tapi dia ulangi lagi keesokan harinya, ya Rasulullah doakan aku menjadi orang yang kaya. Rasulullah mengulangi juga perkataannya, sedikit wahai Sa'labah, tapi kamu syukuri lebih baik daripada kamu mendapatkan harta banyak, tidak syukur. Sampai 3 kali. Karena 3 kali akhirnya dia, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma zuk Sa'labah malan, Allahumma zuk 3 kali. Rasulullah kalau berdoa langsung tembus langit. Tidak lama menjadi orang yang kaya raya. Dia mempunyai kambing, masya Allah. Ya, kambingnya ini beranak dengan cepat. Sehingga sampai desa dan kampungnya ini penuh dengan kambingnya. Dari kayanya. Ini doa Rasulullah. Tapi lihat apa akibatnya. Ketika dia mempunyai kambing banyak, yang tadinya, yang dulunya istiqamah sholat berjamaah di masjid Rasulullah, 5 waktu dia istiqamah, tambah lama hanya sholat 2 kali dalam 1 hari. Sholat berjamaah sama Rasulullah hanya 2 kali. Tambah lama, tambah sibuk dengan kambingnya yang begitu banyak, hanya 1 minggu 1 kali berjamaah dengan Rasulullah. Itu sholat Jumat aja. Lama-kelamaan tidak sholat Jumat bersama Rasulullah. Akhirnya turun ayat. Yang di situ ayatul zakah. Rasulullah diperintah untuk meminta zakat daripada orang-orang yang kaya. Sehingga Rasulullah mengirim orang, termasuk mengirim orang kepada Sa'labah ini untuk meminta zakat. Ketika dikirim utusan kepada Sa'labah untuk meminta zakatnya, Sa'labah membaca surat Rasulullah. Ini apa zakat ini? Ini ya anggaplah seperti pajak ini. Ini pajak. Ini yang meminta-minta seperti ini pekerjaan orang kafir. Nah inilah terlihat bagaimana Rasulullah SAW mengetahui Sa'labah ini kalau dikasih harta jadi gini. Tidak, anak tidak mau memberi harta. Anak tidak mau memberi zakat. Ini zakat, ini harta anak, anak dapatkan dengan capek, bukan dengan enak-enak, dengan waktu. Akhirnya pun kembali utusan tersebut kepada Rasulullah dan memberi kabarnya. Rasulullah langsung mengatakan celaka sa'alaba, celaka sa'alaba, celaka sa'alaba. Sampai ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintah Rasulullah jangan menerima lagi zakat daripada sa'alaba kalau dia berubah pikiran. Akhirnya ada sahabat-sahabat atau kerabat daripada sa'alaba yang mendengar ayat tersebut langsung memberitahu sa'alaba, "Ya sa'alaba, celaka kamu. Kenapa? Allah tidak mau menerima zakatmu lagi. Datanglah kamu ke Rasulullah, minta maaf." Sa'alaba meminta maaf, datang kepada Rasulullah, minta maaf, "Aku mau memberi zakat sekarang." Terhambat, kata Rasulullah, "Allah sudah melarangku menerima zakat darimu." Oh, nangis-nangis dia Rasulullah, tetap tidak diterima. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal Rasulullah dan menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Datang lagi sa'alaba kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Sayyidina Abu Bakar, aku minta maaf, tolong ini terima zakatku ini." "Ya sa'alaba, Rasulullah dilarang menerima zakatmu dan Rasulullah menolak zakatmu. Kemudian sekarang ana mau menerima zakatmu? Rasulullah sudah menolak aku menerima?" "Tidak mungkin. Ditolak juga sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah pun juga demikian, ditolak juga." Sampai meninggal di khilafah Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat daripada orang-orang kadang-kadang harta tidak cocok baginya. Sehingga ikhtibar. Pernah Rasulullah juga bercerita. Ya, pernah ini waktunya sudah tinggal sedikit. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayat, dan sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan sempurna, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang bermanfaat, harta yang barokah. Dengan harta kita tidak lalai akan Allah Subhanahu wa taala, dengan harta tidak lalai kita akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harta yang kita miliki, yang kita manfaatkan, yang kita nikmati, mudah-mudahan tidak menjadi hujah alaina, tidak menjadi saksi yang jelek, tapi sebaliknya menjadi saksi yang baik bagi kita semuanya, menjadi amalan ibadah kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang panjang umurnya, husnul khatimah ketika meninggal dunia. Dalam umur yang tinggal tidak lama lagi kita akan mendapatkan taufik selalu dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadiniyah kulliniyah salihah jami'a li akhirati wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.